الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين، رعاني ورعاكم الله. Pada kesempatan yang lalu kami telah menjelaskan beberapa poin mengenai pentingnya dan kedudukan tauhid, yang mana urgensi tauhid ini harus difahami bagi setiap muslim dan begitu pula muslimah, bahwasanya tauhid karenanya diciptakan umat manusia dan makhluk di muka bumi. Karena tauhid ini pula merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Begitu pula tauhid sebabnya diutus para anbiya, diutus para rasul, diturunkannya kutub, diturunkannya kitab. Begitu pula dengan tauhid merupakan syarat diterimanya seluruh amalan seorang hamba, dan dengan tauhid ini merupakan syarat masuknya seorang muslim ke dalam surga. Kemudian kita tutup pada kesempatan yang lalu bahwasanya tauhid inilah tempatnya wala wal bara, kaidah loyalitas dan antipati, berlepas diri. Kita cinta kepada ahlu tauhid dan kita membenci kepada ahlu syirik. Kita cinta terhadap ahlul iman dan kita membenci terhadap kekufuran dan para pelakunya. Menjelaskan kepada kita tentang besarnya pentingnya tauhid. Akan tetapi ikhwani barakallahu fikum, ironisnya di sana ada beberapa orang dan beberapa kelompok furqatun au furqatun dalatun munharifah yang dihukumi oleh para ulama dengan kesesatannya, di mana mereka getar di dalam penggembosan terhadap dakwah tauhid dengan berbagai macam alasan-alasan dusta yang mereka sebutkan. Di antara para penggembos tauhid kita akan sebutkan yang pertama, seseorang yang bernama Muhammad Surur ibn Naj Zainal Abidin, seseorang yang bernama Muhammad Surur yang kepadanya dinisbatkan firqa Az-Zuriyah. Seseorang yang tinggal di negeri Inggris, bertempat tinggal di London dan menyebarkan virus dan penyimpangan-penyimpangannya kepada negeri-negeri kaum muslimin. Muhammad Surur ibn Naif ibn Zainal Abidin menulis sebuah buku yang berjudul Minhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, caranya para nabi dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, di dalam kitab tersebut dia dengan berani mengatakan anna uslub kutubul akidah fiha jafar, matabu kitab-kitab akidah, matabu kitab-kitab tauhid ini ada banyak sekali jafar. Yang dimaksud dengan jafar di sini adalah kaku. Kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid dikatakan sebagai jafar primitif, ajaran yang tidak pas pada zaman ini. Lianna fiha nususun wa ahkam, karena akidah yang paling membicarakan mengenai nas dan hukum-hukum tertentu di dalam perkara tauhid dan syirik. Tidak disebutkan fikhul waqi yang mereka dengung-dengungkan. Membenarkan pemerintah berbuat zalim. Ini dakwah mereka. Sehingga banyak sekali keluar dari tangannya orang-orang ini gempam-gempam teroris. Tidak hanya lokal saja. Gempam teroris dunia keluar dari tangannya orang ini. Dan dia mengatakan bahwasanya kitab akidah, kitab tauhid itu primitif, tidak pas pada zaman sekarang, tidak perlu dipelajari. Walihada a'rab anhu kathirun min syabab, oleh sebab itu para pemuda banyak yang lari dari ajaran akidah, pengajian tauhid itu saja. Kita butuh pergerakan. Kita butuh pemerintahan arah Islam yang kemudian ujung-ujungnya mengkafirkan kaum muslimin. Dan dia tinggalnya di mana? Di negeri kufur. Dan menyebarkan virusnya dari sana. Kitab ini ditulis pada tahun 1408 Hijriah, sekitar 30 tahun yang lalu. Perkataan Muhammad Surur kemudian disampaikan kepada Syekh bin Baz, Imam Salafiyin zaman ini, yang pada saat itu Syekh bin Baz memberikan muhabarah, memberikan pengajian di kota Taif. Yang mana muhabarah beliau pada saat itu berjudul Afatul Lisan, bahayanya lidah. Pada tahun 1413, 5 tahun setelah kitab ini dicetak oleh Muhammad Surur. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz tentang perkataan orang ini yang mengatakan bahwasanya dakwah itu tauhid, itu dakwah yang primitif. Mengajarkan kepada orang-orang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar dan menafikan kesyirikan, dibilang ajaran yang kaku yang tidak pas pada zaman ini. Kata Syekh bin Baz, "Hadza ghalatun 'azim." Ini merupakan kesalahan yang fatal. Ini merupakan kesalahan yang besar. Karena kutub al-'aqidah laysa fiha jafar. Kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, dakwah kepada akidah yang benar, dakwah kepada tauhid yang benar. Ini bukan primitif, ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ajaran yang kaku. Akan pas sampai hari kiamat ajaran tersebut di berbagai macam zaman dan di berbagai macam tempat. Lianna fiha qala Allah wa qala Rasul. Karena di dalam kitab akidah ini ada perkataan Allah, firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikutip dari Al-Qur'an. Dan begitu pula di dalam kitab-kitab akidah dan tauhid terhadap atau terdapat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Faman yasifu al-Qur'ana wa sunnah bi annaha jafaf, kata beliau, barang siapa yang mensifati Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya itu merupakan ajaran yang primitif, kaku, tidak pantas pada zaman ini, fahiya riddatun 'anil Islam, maka ini kemurtadan dari agama Islam, karena telah menusuk Al-Qur'an dan telah menusuk As-Sunnah. Fahiya riddatun 'anil Islam, maka ini kemurtadan dari agama Islam. وهذه عبارة سقيمة خبيثة. Kata Syekh bin Baz, kalimat ini yang keluar dari lidahnya Muhammad Surur ibn Naj ibn Zainal Abidin merupakan kalimat yang keji dan kotor. Ini salah satu dai penggembos terhadap dakwah tauhid. Bahkan ditanya kepada Syekh bin Baz tentang hukum menjual kitabnya orang ini yang berjudul Minhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kata Syekh bin Baz, la yajuz bai'uhu wa yajib tamthiquh. Tidak diperbolehkan jual belinya dan wajib untuk disajib hukumnya. La yajuz bai'uhu wa yajib tamthiquh, tidak boleh untuk diperjualbelikan dan harus disobek buku tersebut. Karena kenapa? Mengandung kesesatan, mengandung penyimpangan, penusukan dalam syariat Islam. Ini yang pertama. Kemudian dai yang kedua yang senantiasa menggembosi dakwah tauhid, melemahkan dakwahnya para anbiya, di mana dengan tauhid ini diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Seorang murid daripada orang yang pertama tadi dan masih hidup sekarang yang bernama Salman ibn Fahd al-Arabah Abdullah, seorang dai khawarij yang senantiasa memberikan fatwanya kepada gembong-gembong khawarij dunia, dan kita berlepas diri daripada mereka, mengaku berbagi salafiyah, dan salafiyah berlepas diri dari kejelekan-kejelekan orang seperti ini. Salman ibn Fahd al-Arabah menulis sebuah risalah yang berjudul Hakadha Allama al-Anbiya La Ilaha Illallah. Dia mengatakan seperti ini para nabi mengajarkan kalimat La Ilaha Illallah. Sekali lagi, orang ini murid daripada Muhammad ibn Surur ketika belajar di Buraidah di Saudi. Tentunya Muhammad ibn Surur sampai 8 tahun tinggal di Saudi, kemudian kabur dari negeri tersebut karena tidak nyaman dengan hukum Islam dan berpindah ke Inggris. Keluar dari tangan orang ini, orang yang kedua, Salman ibn Fahd al-Audah, tukang fatwanya Al-Khawarij. Kata Salman al-Audah di dalam kitabnya yang berjudul Hakadha Allama al-Anbiya La Ilaha Illallah, seperti ini para nabi mengajarkan kalimat La Ilaha Illallah. Dia mengatakan qadiyatu tauhid qadiyatun sahlatun wadah, perkara tauhid ini perkara yang gampang, yang mudah. Ya fahamuha kullu ahad, bisa dipahami setiap orang. Maksudnya di sini tidak penting tauhid, tidak perlu pada zaman sekarang. Semua orang bisa memahami. Bahkan يجوز يستطيع الإنسان أن يفرح عقيدة التوحيد في عشر دقائق ونحوها. Bahkan setiap orang bisa untuk menjelaskan akidah tauhid cuma dalam 10 menit atau sekitar itu. Subhanallah. Maksudnya belajar tauhid kalian ini cukup 10 menit. Tidak perlu sibuk-sibuk belajar tauhid. 10 menit bisa kalian belajar. Waktunya gunakan buat yang lain. Pergerakan. Sekeluarkan. Dan ini merupakan kalimat yang batil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak semula diutus sebagai rasul, tidak lain dan tidak bukan dakwahnya beliau hanya at-tauhid. 13 tahun di kota Mekkah. Bukan 10 menit. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatkan keluargamu yang terdekat. Ketika permulaan wahyu, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat? Da'iga ila Safa. Nabi sallallahu naik ke atas bukit Safa, memanggil kaumnya yang ada di kota Mekah, sebab Quraisy yang ada di kota tersebut. Setelah semuanya mereka berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bukit Safa mengatakan, "Law akhbartukum an al-adu min fikum wa nusbi'ukum akantum mutaddiqiyya?" Kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada musuh yang akan menyerang kota ini, baik di pagi hari maupun sore hari, apakah kalian akan mempercaya aku? Dalam riwayat yang lain, "Law akhbartukum anna al-khayla takhruju min sab'i hadzal wadi, akuntum musaddiqiyya?" Kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada kuda yang keluar dari kaki bukit ini yang akan merubah jalan agama kalian, akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian akan mempercayai? Semua serentak mengatakan, "Bala ma jarabna minka kadhiba." Tentu kami tidak pernah mendengar kedustaan sedikit pun darimu seumur itu. Mereka percaya. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, diajak untuk mengucapkan syahadat dengan seluruh makna-makna dan syarat-syaratnya. Yang kemudian langsung ditawar oleh orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. "Fadzal laka ya Muhammad ali hadza jama'tana salatan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan ini engkau mengumpulkan kami?" Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an perkataan Abu Lahab, "Aj'ala al-alihata ilahan wahida, apakah engkau menginginkan seluruh Tuhan-Tuhan kami cuma jadi satu?" Inna hadza la syai'un ujab, ini suatu perkara yang aneh. "Inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami disebabkan karena seorang penyair yang gila?" Subhanallah. Diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana? Da'watut tauhid. Di permulaan diutusnya sebagai rasul dan terus berdakwah di atas tauhid di kota Madinah 13 tahun, kemudian pindah di kota Mekkah 13 tahun, kemudian pindah di kota Madinah. Bahkan tidak hanya itu, sampai ajal menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada tahun 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tidak meninggalkan dakwah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Kata Jundub, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man kana qablakum, umat-umat sebelum kalian, sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian, kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid, mereka umat-umat terdahulu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, datang ke sana, mengangkat kedua tangan, meminta kepada kuburan, meminta kepada para wali, meminta syafaat kepada mereka, meminta ampunan, meminta kenikmatan, meminta anak, meminta rahmat, meminta kebahagiaan dunia kepada kuburan para nabi, dijadikan sebagai tempat ibadah seperti masjid. إنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مسعت نارا كلام من جديدا قبورا قبورا فلا نبي سبق مسجد فإني أنهاكم عن ذلك. Dan sungguh aku melarang kalian dari perbuatan-perbuatan di atas, menjadikan kuburan sebagai masjid tempat beribadah, diplot, ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini jalan yang mengarah dan menuju kepada kesyirikan, yang merupakan lawan dari at-tauhid. Ini 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, masih berdakwah cinta kepada umatnya, jangan sampai terjerumus seperti terjerumusnya umat-umat terdahulu, masuk ke dalam kubang-kubang kesyirikan. Lebih dekat lagi hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha bersabda, kalau Jundub 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kalau Aisyah lebih dekat lagi, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. Ketika ajal sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sakaratil maut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuannya Aisyah, wa kana yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan khamisah di atas wajahnya. Khamisah ini kain wol yang bergaris-garis. Diletakkan di atas wajahnya di pangkuan Aisyah. Fa idza tamma biha kashafaha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian merasa sesak nafasnya, kain tersebut disingkap. Waqala wahuwa kadhalik, ketika menyingkap kainnya dalam keadaan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkata, la'natullahi 'ala al-yahud wa an-nasara, la'natnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yahud dan Nasara. Yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan hal-hal ini sebelum sakaratil maut datang, masih mendakwahkan kepada tauhid. Bukan 23 tahun berdakwah di atas perintah ini. Dikatakan oleh Salman Ibn Fahad Al-Audah cukup 10 menit. Lafaz ini disampaikan kepada Ma'ali Syekh Al-Fauzan Ibn Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, At-Tauhid 10 daqiq. Belajar Tauhid 10 menit. Wat-Tafsir 10 daqiq. Belajar Tafsir 10 menit. Wal-Usul 10 daqiq. Belajar Usul 10 menit. Wal-Fiqh 10 daqiq. Belajar Fiqh 10 menit. Wal-Hadith 10 daqiq. Belajar Hadith 10 menit. Masya Allah. Yusbih aliman fi sa'atin wahidah. Kalau seperti ini, gampang saja bisa jadi ulama kurang dari 1 jam. Caranya belajar seperti ini, jadi ulama, ya kurang dari 1 jam. 3 tak 10 menit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembentuk dakwah tauhid, yaitu ikhwanul muslimin, al-ikhwan al-muslimin al-muflisun, la tazdarhum Allah subhanahu wa ta'ala, dan terbanyak mereka. Penggembos terhadap da'wah tauhid, barangnya mereka cuma mengumpulkan umat manusia dalam satu wajah. Yang penting sekarang suara, yang penting sekarang banyak massa, yang penting sekarang dapat kursi legislatif, yang penting sekarang masuk dalam kancah politik. Subhanallah. Na'udzubillah. Dan ini yang digariskan oleh pendiri mereka, Hasan Al-Banna, yang membuat kaidah al-um, kaidah induk, kaidah al-ma'zira wa ta'awun, nattafiq fima ittafaqna 'alayh wa yu'dar ba'duna ba'da fi ma ikhtalafna fi. Kita berkumpul najtami' bima ittafaqna 'alaih, atas perkara-perkara yang sudah kita sepakati. Wa yu'dar ba'duna ba'da fi ma ikhtalafna fi, dan kasih toleransi atas perselisihan-perselisihan yang ada, enggak ada masalah. Yang penting kita bersatu. Mau ini mencela para sahabat, gak ada masalah. Bukan ini, nanti waktu ini. Yang penting kita bersatu dulu. Yang satu lagi mengatakan bahwasanya Aisyah kezina. Wal'iyadzu billah. Gak ada masalah, yang penting kumpul dulu. Yang satu lagi mengajak kepada ibadatul kubur. Gak ada masalah. Kasih toleransi. Yang penting bersatu. Akhirnya saya akhwani barakallahu fikum, di partai mereka sampai memasukkan seorang Yahudi. Karena dasar ini. Dan para dai-dai mereka berusaha untuk mendekatkan antara sunnah dengan Syiah Rafidhah. Qasahumullah. Syiah dan sunnah ini sama saja. Yang membedakan sunnah dan syiah ini justru Wahabi. Wahabi yang jadikan kambing hitam sekarang. Sunnah syiah kurang lebih sama, tidak jauh beda. Berkumpul dulu bersatu. Wallahi a'udzubillah. Adakah mungkin kita berjatuh dengan orang-orang yang membenci? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh mereka bahwasanya dakwah tauhid ini memecah belah persatuan umat. Ini perkataan yang batil. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiah para sahabat, dididik para sahabat di atas dakwah tauhid, bahkan ya ikhwani barakallahu fikum, ketika peperangan sekalipun, ini peperangan yang dibutuhkan berkumpulnya kaum muslimin bersatu berperang melawan kaum musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat suatu kemungkaran dan kesyirikan tidak dibiarkan. Dididik para sahabat di atas dakwah tauhid. Dalilnya ustaz, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Lawzi. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam ila ghazwati Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufr. Dan sebagian di antara kita yang ikut bersama prajurit Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang baru masuk Islam. Yang baru saja mereka mentas dari kesyirikan. Baru masuk Islam. Walil musyrikin yuqalu lahu dhatu anwat. Pada suatu daerah, orang-orang musyrik ini punya satu pohon yang namanya dhatu anwat. Yu'alikuna biha aslihatahum, yang dijadikan pohon ini sebagai pohon yang keramat. Diletakkan pedang-pedang di pohon tersebut. Ngalap keramat. Ngalap barokah istilahnya kalau zaman sekarang. Dari pohon tersebut. Famarral muslimun ala tilka sajara. Kemudian kami kaum muslimin melewati pohon tersebut. Nah, sebagian di antara orang-orang yang baru masuk Islam, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat pemandangan seperti itu asyik. Berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhat 'anwa'an kama lahum dhat 'anwa'." Ya Rasulullah, buatkan pohon kepada kita, pohon dhatu anwat seperti mereka punya pohon ini. Pengen sama-sama punya pohon keramat, nyala barokah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian, gampang. Yang penting kita bersatu dulu. Musuh di depan, bahaya. Musuh di depan, bersatu dulu. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah. Kama qala qawmu Musa." Maha suci Allah, perkataan kalian ini sama dengan perkataan kaum Nabi Musa. Antum tahu ketika Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun dan kekejiannya, lepas dari laut, kemudian mereka melihat patung Samir yang terbuat dari emas yang disembah. Mereka meminta juga dibuatkan patung sebagaimana orang-orang musyrik itu memiliki patung kepada Musa, baru saja diselamatkan dari kekejian Fir'aun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan kalian ini sama dengan perkataan kalian Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Berikan kepada kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi latarkabanna sanana man kana qablakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang terdahulu. Tidak dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemungkaran diingkari. terlebih lagi perkara-perkara yang sifatnya penghalang ketauhidan seorang hamba. Kalau mereka biarkan saja, yang penting kita bersatu. Karena tauhid memecah belah umat. Ini perkataan yang batil. Justru tauhid dengan tauhid umat akan bersatu di atas akidah yang benar. Dengan itu Islam akan jaya seperti jayanya masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Oleh sebab itu Syekh bin Baz berkata, atas ikhwanul muslimin laisa indahum nasyatun fi da'wati ila tauhidillah. Ikhwanul muslimin IM tidak memiliki semangat di dalam berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, wa inkaru syirki wal bid'ah, dan mereka tidak memiliki semangat di dalam mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan. Oleh sebab itu para da'i-da'i mereka orang-orang yang jauh dari ilmu dan tauhid. Antum tahu Sayyid Qutb, kemudian saudaranya Muhammad Qutb membuat buku yang berjudul Muhammad Qutb Jahiliyatu Al-Qarnil Isyri, 300 sekian halaman dicetak dibagikan sampai sekarang. Jahiliyatu Al-Qarnil Isyri, jahiliyahnya abad 20. Dan perkataan ini haram hukumnya. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya ada pada suatu zaman, zaman jahiliyah. Karena kenapa? Zaman jahiliyah terakhiran dengan datangnya dakwah tauhid dan dengan datangnya Islam, perkara jahiliyah sudah hangus. Jadi tidak diperbolehkan bagi kita mengucapkan zaman ini zaman jahiliyah, tidak boleh. Atau perkataan Muhammad Qutb abad 20 abad jahiliyah secara umum dimutlakan. Ini perkataan yang batil. Menjahiliahkan umat manusia secara keseluruhan kaum muslimin, seolah-olah dakwah tauhid belum masuk dan seolah-olah Islam belum ada dan seolah-olah umat manusia secara keseluruhan mereka di atas kesyirikan. Ini merupakan kejahilan mereka di atas dakwah tauhid. Kemudian yang terakhir yaitu jama'atut tabligh JT, mereka adalah kaum yang jauh dari dakwah kepada tauhid. Bahkan mereka mengatakan kalau tauhid itu sama dakwahnya mereka seperti ikhwanul muslimin, bahwasanya tauhid memecah belah umat dan tauhid tidak penting, yang penting mengajak mereka untuk ibadah dulu. Tauhid nomor sekian. Karena dengan tauhid kita akan benturan dengan umat manusia. Mungkin mereka ada yang syirik, masih percaya dengan khurafat-khurafat, diajak dulu. Dan penjelasan mengenai jamaatut tabligh ini panjang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين.